Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-18. Nah, halaman 100 di kitab yang ana pegang, halaman 100. Sama ya. Nah, barakallahu fikum. Kita mulai dengan membaca bersama. Ad-darsus tsamina asyara. Ad-darsus tsamina asyara. Pelajaran yang ke-18. Pelajaran yang ke-18. Kam akhon laka ya Muhammadu. Kam akhon laka ya Muhammadu. Berapakah saudaramu wahai Muhammad? Berapakah saudaramu wahai Muhammad? Nah, kalau diartikan satu persatu, kam berapa banyak, akhon saudara, laka yang kamu miliki, ya Muhammadu wahai Muhammad. Berapa banyak saudara yang kamu miliki, yang kamu miliki wahai Muhammad, itu arti secara lafad yang ada di situ. Tapi untuk meringkas kita artikan berapa saudara, berapa saudaramu wahai Muhammad, itu arti ringkasnya. Nah, li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Aku memiliki satu saudara. Aku memiliki satu saudara. Atau aku memiliki saudara, gitu ya. Kalau arti perlafat li, aku memiliki akhun saudara, wahidun satu. Nah, artinya aku memiliki saudara satu. Namun dalam bahasa kita mungkin enaknya diucap, aku memiliki satu saudara atau seorang saudara. Nah, wakam uhtan laka. Wakam uhtan laka. Dan berapa banyak saudarimu? Dan berapa banyak saudarimu? Li uhtani. Li uhtani. Aku memiliki dua saudari. Aku memiliki dua saudari. Kam ajalatan lidarajati ya Hamidu. Kam ajalatan lidarajati ya Hamidu. Ada berapa roda? Ada sepeda memiliki berapa roda wahai Hamid? Sepeda memiliki berapa roda wahai Hamid? Nah, kalau arti perlafat kam berapa banyak, ajalatan roda, lidarajati milik sepeda atau bagi sepeda. Wahai Hamid. Gitu ya. Namun kalau diartikan secara lafad perlafad kurang enak, kurang biasa dalam pendengaran kita, sehingga di artinya dirubah sedikit. Berapa apa tadi artikan? Berapa jumlah roda? Berapa jumlah roda sepeda wahai Hamid? Nah. Laha ajalatani. Laha ajalatani. Sepeda memiliki dua roda. Sepeda memiliki dua roda. Kam aidan fisanati ya Zakaria. Kam aidan fisanati ya Zakaria. Ada berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Ada berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Fisanati aidani. Fisanati aidani. Dalam setahun terdapat dua hari raya. Dalam setahun terdapat dua hari raya. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Keduanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Keduanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ya Ibrahimu. Ya Ibrahimu. Abu kata jirun kabirun kam mutajjarun indahu. Ya Ibrahimu. Abu kata jirun kabirun kam sayyaratan indahu. Apa? Kam sayyaratan. Sayyaratan indahu. Kanam kam sayyaratan indahu, kalau di kitab anak kam mutajjaran. Ikut di antum aja. Saya ikut yang di antum sayyaratan. Wahai Ibrahim, bapakmu adalah pedagang besar. Berapa mobil yang dia miliki? Wahai Ibrahim, bapakmu adalah pedagang besar. Berapa mobil yang dimiliki? Indahu sayyaratani kabirotani. Indahu sayyaratani kabirotani. Betul enggak gitu? Benar. Di anak mutajjaroni kabironi. Beliau memiliki dua mobil besar. Beliau memiliki dua mobil besar. Kam nafidatan fi kurfatika ya Ismailu. Kam nafidatan fi kurfatika ya Ismailu. Berapakah jendela pada kamarmu wahai Ismail? Berapakah jendela yang ada di kamarmu wahai Ismail? Fiha nafidatani. Fiha nafidatani. Di dalamnya terdapat dua jendela. Di dalamnya terdapat dua jendela. Atau diartikan padanya, pada kamar terdapat dua jendela. Nah, kalau kam diartikan berapa banyak, namun kita singkat berapakah? Liman hadani daftarani. Dimilik siapa dua buku tulis ini? Milik siapa dua buku tulis ini? Huma li. Huma li. Keduanya adalah milikku. Keduanya adalah milikku. Liman hatanil mistorotani. Liman hatanil mistorotani. Liman hatanil mis ya afan mis. Liman hatanil mistorotani. Liman hatanil mistorotani. Milik siapakah dua penggaris ini? Milik siapakah dua penggaris ini? Huma li. Huma li. Keduanya adalah milikku. Keduanya adalah milikku. Nah, barakallahu fikum, pada pelajaran ini, pelajaran yang ke-18, nah, ada bentuk baru namanya mufanna. Ada isim mufanna, isim yang memiliki arti dua, baik untuk mudzakkar ataupun muannas. Nah, barakallahu fikum. Di sisi mana yang contoh di bacaan yang mufanna? Mulai dari ukhtani. Ukhtani itu artinya dua saudari. Asalnya ukhtun. Mufradnya apa? Ukhtun. Nah, terus ajalatani. Asalnya adalah ajalatun. Nah, ajalatun roda, ajalatani dua roda. Nah, juga aidani. Dua aid. Kalau mufradnya aidun. Nah, isim mutsanna adalah madalla ala isnaini au isnataini bi ziyadati alif nun au wawu dan nun fi akhirih. Nah, pengertian ringkasnya gitu. Ada pengertian lain yang masih ada pengertian lain yang lebih baik, namun untuk pengertian ringkas itu yang tadi dibacakan. Isim mutsanna itu apa? Isim yang menunjukkan dua untuk mudzakkar atau dua untuk muannas yang dia itu diakhiri oleh alif dan nun atau wawu dan alif dan nun atau iya dan nun. Nah, antum perhatikan ukhtani berakhiran alif dan nun kan? Idani juga alif dan nun. Nah, cara membuat isim mutsanna ini dari isim mufrad kemudian ditambah di belakangnya alif dan nun. Berasal dari apa? Isim mufrad lalu di belakangnya ditambah alif dan nun atau iya dan nun. Seperti yang di buku ajalatun di alif kasih alif dan nun menjadi ajalatani. Nah, kan gitu. Ukhtun menjadi ukhtani. Idun idani. Nah, itu kalau posisinya marfu. Marfu itu posisinya doma atau penggantinya doma. Alif di sini penggantinya apa? Doma, gitu ya. Kalau posisinya mansub atau majrur, maka memakai ya. Mengucapnya apa? Ukhtaini, ajalataini, idaini. Nah, itu. Belum ada yang mansub, belum ada. Nah, kalau mansub biasanya kalau isim mufrad mansub, makanya apa? Fathah kan? Kitaban. Gitu kan? Kalau isim mufrad, kalau isim mutsanna kitabani atau afan kitabaini kalau isim mutsanna mansubnya. Makanya ya. Kalau yang mufrad kitaban, kalau yang musana kitabaini. Nah, berarti apa di situ? Ya itu penggantinya fathah. Sering dijelaskan pada antum mansub itu ibarat dari fathah atau penggantinya. Nah, ini penggantinya fathah. Di antaranya apa? Ya. Demikian juga marfu itu ibarat dari doma atau penggantinya doma. Apa penggantinya doma? Seperti sekarang ini kita baca. Apa itu? Alif. Nah, alif. Pengganti doma alif. Kalau nun enggak masuk. Nun itu pengganti dari tanwin. Iya, penggantinya itu alif. Nun tuh penggantinya doma itu alif. Nun itu tanda untuk tanwin pada isim mufrad. Kitabu Muhammadin. Apa artinya? Kitab milik Muhammad. Sebuah kitab milik Muhammad. Kalau dua kitab milik Muhammad, bilangnya apa? Kitaba Muhammadin. Nunnya dihilangkan. Kalau kitabun ditambah Muhammadun, jadinya apa? Kitabu Muhammadin. Gitu kan? Tanwinnya hilang gak? Hilang. Nah, ini juga sama. Nun itu ibarat dari tanwin. Ketika mudhof ilaih hilang, menjadi apa? Dua kitab milik Muhammad. Apa bacaannya? Kitabani. Nunnya dibuang. Kitaba Muhammadin. Muhammadin. Duanya mana? Dua asalnya kan kitabani. Oh, iya. Kitabani. Nunnya dibuang karena mudhof ilaih. Karena mudhof. Muhammadin mudhof ilaih kan? Iya. Kitaba Muhammadin. Nunnya diganti Muhammad. Nun itu seperti tanwin. Kitabun Muhammadun. Di mudhof ilaih menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Hilang enggak tanwinnya? Hilang. Hilang tanwinnya, ya. Kalau dalam isim musanna, dua kitab milik Muhammad, bilangnya kita belum merangkai. Kitabani ditambah Muhammadun. Kita rangkai sekarang. Kitaba Muhammadin. Nunnya hilang. Kenapa nun? Nun itu seperti tanwin. Hilang ketika mudhof. Tanwin itu hilang ketika mudhof. Double doma hilang ketika mudhof. Kitabu Muhammadin. Kan? Nun juga hilang ketika mudhof. Kitaba Muhammadin. Jadi apa bedanya kitabu Muhammadin dan kitaba Muhammadin? Bedanya secara arti. Kalau kitabu Muhammadin, kitab sebuah kitab milik Muhammad. Kitaba Muhammadin, dua kitab milik Muhammad. Keduanya sama mudhof ilaih. Ya? Yang depan mudhof ilaih hilang tanwinnya, yang kitabun menjadi kitabu, yang bawahnya kitabani jadi kitaba. Nunnya hilang. Nah, berarti penggantinya doma itu apa? Pada isim musanna. Ukhtani. Pengantinya adalah alifnya, bukan nunnya. Kitabani. Kitabani artinya apa? Dua kitab. Nah, pengantinya domanya mana? Alifnya. Kalau mufrad bilangnya kitabun. Doma kan? Marfu'nya? Doma marfu'nya kitabun. Mansubnya kitaban. Majrurnya kitabin. Kan itu? Kalau ini kita ngucap kitabani, kitabaini. Kitabaini. Marfu'nya kitabani, mansubnya kitabaini, majrurnya kitabaini. Nah, harokat nun selalu kasroh. Pada isim musanna harokat nun selalu kasroh. Itu perhatikan, akhukhtani, ajalatani, idani, kasroh enggak? Kasroh. Nah, nanti kalau kita membahas isim jamak mudzakkar salim, hampir mirip dengan isim musanna. Berakhiran ya dan nun juga. Wawu dan nun atau ya dan nun. Cuman harokat nunnya nanti fathah. Perbedaannya gitu. Kalau ini harokat nunnya kasroh. Ya, di antara perbedaannya begitu. Nunnya fathah untuk jamak mudzakkar salim. Kalau kasroh untuk isim musanna. Jadi apa isim musanna? Yaitu isim yang menunjukkan dua untuk mudzakkar atau mu'anas yang dibuat dari mufrad, dari isim mufrad. Dengan menambahkan alif dan nun. Dengan menambahkan alif dan nun dibawa di belakang isim mufrad atau ya dan nun. Alif dan nun untuk marfu, ya dan nun untuk mansub dan majrur. Nah, penggantinya doma adalah alif, penggantinya fathah adalah ya, penggantinya kasro adalah ya. Itu pada apa? Pada isim musanna. Nun tanda tanwin. Tanwin aja di situ. Nah, iwat anti tanwin. Maksudnya nun itu pengganti dari tanwin. pada isim mufrad. Naam. Ya, udah selesai ya. Sekarang masuk apa nih? Tamarin. Tamarin. Naam, tamarino. Tamarinu. Latihan-latihan. Latihan-latihan. Ajib anil as'ilati. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Nah, musna kalau disambung musta'milanil, musta'milanil musanna dikasih nun ya. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'minanil musta'milanil musanna. Kalau kita waqaf berarti kita berhenti. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'mila nafas al-musanna. Nah itu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan isim musanna. Nah, silakan di. Kalau siap atau dibaca dulu, kita baca bersama dulu 5 ya. Silakan sisa antum. Kam qalaman indaka? Kam qalaman indaka? Berapa banyak pena yang engkau miliki? Berapa banyak pena yang engkau miliki? Indi qalamani. Indi qalamani. Aku memiliki 2 pena. Aku memiliki 2 pena. Naam. Perhatikan setelah kam harokatnya fathah di situ. Qalaman. Kam qalaman. Karena kedudukannya dalam i'rab disebut tamyiz. Nanti antum akan mengerti ketika membahas nahu tentang tamyiz ya. Naam. Barakallahu fikum. Syaitnya di situ setelah kam isimnya mansub kenapa? Karena dia sebagai tamyiz. Tamyiz itu termasuk dari isim-isim yang keadaannya mansub. Naam, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Jawabannya indi qalamani. Indi qalamani. Aku memiliki 2 pena. Aku memiliki 2 pena. Kam kitaban indaka? Kam kitaban indaka? Berapakah kitab, berapa banyak kitab yang engkau miliki? Berapa banyak kitab yang engkau miliki? Indi kitabani. Indi kitabani. Aku memiliki 2 kitab. Aku memiliki 2 kitab. Kam saburatan fi faslikum? Kam saburatan fi faslikum? Kalau beda bilang ya. Berapa banyak papan tulis yang ada di kelas kalian? Berapa banyak papan tulis yang berada di kelas kalian? Fihi saburatani. Fihi saburatani. Padanya terdapat 2 papan tulis. Padanya terdapat 2 papan tulis. Kam riyalan indakal ana ya Laila? Kam riyalan indaka ana ya Laila? Kam riyalan indakal ana ya Laila? Kam riyalan indakal ana ya Laila? Berapa rial yang engkau miliki sekarang wahai Laila? Berapa rial engkau yang miliki Laila? Berarti indaki ya. Laila itu perempuan. Ulang. Kam riyalan indakil ana ya Laila? Kam riyalan indakil ana ya Laila? Berapa rial yang engkau miliki sekarang wahai Laila? Berapa rial yang engkau miliki sekarang wahai Laila? Rial itu mata uang Saudi seperti kita mengucap rupiah. Kam ukhtan laka ya Aliyu? Kam ukhtan laka ya Aliyu? Berapa banyak saudari yang engkau miliki wahai Ali? Berapa banyak saudari yang engkau miliki wahai Ali? Li ukhtani. Aku memiliki 2 saudari. Aku memiliki 2 saudari. Nah, silakan dibaca. Nomor 4 belum ya? Oh, itu kita baca. Indil ana rialani. Indil ana rialani. Ya, sekarang aku memiliki 2 rial. Sekarang aku memiliki 2 rial. Nah, silakan nomor 6 lanjutkan bacaan. Diisi. Kam aman laka laki ya Aminatu? Berapa banyak paman, berapakah paman yang engkau miliki ya wahai Aminah? Li amani. Amani. Nurnya pendek. Li amani. Li amani. Nah, cukup. Artinya? Aku memiliki 2 paman. Iya. Terus? Dua soal ya. Kam sodiqon laka ya Muhammadun, ya Muhammadu? Sodakoni, sodikoni. Kam sodikon. Oh iya. Ya Muhammadu, berapa teman yang engkau miliki? Berapa temannya? Berapa teman yang engkau miliki, wahai Muhammad? Jawabannya li. Berarti. Oh iya li. Li sodakon, sodikoni. Nah, li sodikoni. Li sodikoni. Artinya? Aku memiliki dua teman. Iya. Ya, gantian. 8 dan 9. Kam taliban jadidan fil faslikum fi faslikum. Oh ya. Kam taliban jadidan fi faslikum. Berapa murid yang baru di kelas kalian? Ya. Jawabannya? Fihi fihi dua murid baru. Fihi talibani jadidani. Naam. Ahsanta. Artinya? Di dalamnya terdapat? Di dalamnya terdapat dua murid yang baru. Naam. Kalau itu naat man'ut, sifat mausuf ya. Jadi bukan mudhaf ilaih. Nunnya tetap ada. Jadidan. Nunnya tetap ada. Karena itu naat man'ut. Ingat naat man'ut. Fihi talibani jadidani. Nah itu bukan. Nunnya ada. Mengikuti. Naat man'ut bukan, kalau mudhaf ilaih nunnya dibuang nanti dan belum waktunya pembahasannya nanti jauh di belakang ya. Terus 9. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria, berapa masjid yang berada di desamu wahai Zakaria? Jawabannya fiha. Naam, fiha. Kenapa pakai ha? Fiha karena qarya adalah Mu'anas, karena Korea itu Mu'anas. Yang sekarang hanya ganti Korea. Korea itu Mu'anas, Koryatun. Koryatun. Ahsanta. Ya, fiha. Fiha masjidani. Nah, fiha masjidani. Nah, ahsanta. Padanya terdapat dua masjid. Ya, ganti. Kam fanadikon fiha dasyari'i. Syari'i. Funduk apa mufrad atau jamak? Kam fundukan atau fanadiko? Oh, fundukan. Kam fundukan? Kam fundukan fi hadza syari'i. Naam. Fihi? Fihi syari'i fi hadza syari'i. Naam. Fihi? Fihi Fundukani. Nah, fihi fundukani. Artinya, padanya terdapat. Padanya terdapat dua jalan. Dua hotel. Nah, ada berapa hotel di jalan. Ini? Padanya terdapat dua hotel. Nah, 11. Kam akhon laka laki. Su'adu itu perempuan. Ya su'adu. Artinya? Berapa saudara yang kamu miliki, wahai Su'ad? Iya, jawabannya? Li. Indi. Li. Li. Li. Li akho. Li akhoni. Oh, li akhwani. Li akhwani. Li akhwani. Nah, aku memiliki? Aku memiliki dua saudara. Nah, aku memiliki dua saudara. Ingat yang akhun, abun, apa lagi? Iya, akhun, abun, hamun, fu, famun, fuka kan, dumalin. Nah itu namanya asmaul khomsa. Ketika marfu tandanya wawu, ketika mansub alif, ketika majrur ya. Dulu pernah dibahas pada halaman berapa? Lupa. Iya, 6. Barakallahu fikum. 6. Ada pertanyaan sebelum melanjutkan latihan kedua? Enggak ada pertanyaan. Kalau ada silakan. 6. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Poin kedua, iqra waktu, bacalah dan tulislah. 6. Kita baca bareng ya. Khalidun lahub nani wa bintani. Khalidun lahubnani wa bintani. Khalid, beliau memiliki dua putra dan dua putri. Khalid memiliki dua putra dan dua putri. Fi hadal baiti ghurfatani kabiratani. Fi hadal baiti ghurfatani kabiratani. Di rumah ini terdapat dua kamar besar. Di dalam kamar ini terdapat dua kamar besar. Fatimatu laha tiflani sogironi. Fatimatu laha tiflani sogironi. Fatimah, beliau memiliki dua bayi kecil. Fatimah memiliki dua bayi kecil. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Aku memiliki dua mata dan dua telinga dan dua tangan dan dua kaki. Aku memiliki dua mata, dua telinga, dua tangan dan dua kaki. Naam. Ainani apa mufradnya? Ainun. Udhunani. Udhun. Yadani. Yadun. Rijlani. Rijlun. Naam, ahsantum. Nomor ya, nomor 5 silakan dibaca diartikan. Fi hadal hayyi. Fi hadal hayyi madrasatani. Naam, artinya di komplek ini terdapat, di komplek ini terdapat sekolahan, dua sekolahan. Naam, nomor 6. Salatul fajri. Salatul fajri. Salatul fajri raka'atani. Artinya salat fajri dua rakaat. Naam, salat fajar dua rakaat. Salat fajar dua rakaat. Naam. Salat subuh, salat fajar ya. Nomor 7. Lil baiti maftahani. Miftahani. Lil baiti miftahani. Naam. Artinya rumah memiliki, rumah memiliki dua pintu. Dua kunci. Kunci, naam. Rumah ini, rumah memiliki dua kunci. Iya. Terus satu lagi. Liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. Artinya milik siapa dua sapi betina ini? Huma lil fallahi, keduanya miliknya petani. Naam, barakallahu fikum. Tadi lupa dijelaskan di bacaan ya. Kalau hada hadihi itu bentuk mufrad, bentuk tunggal, ya enggak? Bentuk musananya yang hada menjadi hadani, yang hadihi menjadi hatani. Gitu ya. Hada untuk tunggal, ini artinya hada kitabun. Kalau musana jadinya hadani kitabani, ini adalah dua kitab. Kalau kalau muannas, yang muannas yang perempuan, hadihi saburatun, ini adalah papan tulis, ini sebuah, ini adalah sebuah papan tulis. Kalau musana, musana yang muannas mengucapnya apa? Hatani saburatani, ini adalah dua papan tulis. Jadi hadza menjadi hadani, hadihi menjadi hatani. Diapal ya? Ulang, hadza menjadi apa? Hadani. Hadihi menjadi hatani. Itu untuk mufrad dan muannas. Mufrad dan musanna. Sekarang mufrad, musanna dan jamak. Coba. Hadza. Hadani. Haula'i. Itu siapa? Hadani haula'i. Hadihi hatani haula'i. Hadihi hatani haula'i. Nah, kita ambil contoh. Hada kitabun. Baca. Hada kitabun. Hadani kitabani. Hadani kitabani. Naam. Jamaknya berarti enggak berakal, memakai apa? Hadihi ya. Hadihi kutubun. Kan itu. Kalau yang berakal, hada talibun, hadani talibani, haula'i tulabun. Gitu kan? Terus kita baca lagi, hadihi saburatun. Hadihi saburatun. Hatani saburatani. Hatani saburatani. Hadihi saburatun. Hadihi saburatun. Nah, jamaknya pakai hadihi kan? Ya. Kalau yang berakal sekarang, hadihi muslimatun. Hadihi muslimatun. Hatani muslimatani. Hatani muslimatani. Haula'i muslimatun. Haulai muslimatun. Nah, itu sudah bentuk bentuk mufrad, musana dan jamak. Bentuk tunggal, bentuk dua dan bentuk jamak itu tiga ke atas. Gitu ya. Nah, tadi lupa disampaikan di awal. Nah, gitu. Sekarang kita dapati di sini. Liman hatanil baqaratani huma lil falahi. Milik siapakah dua sapi betina ini? Keduanya milik petani. Nah, ya. Lanjutkan bacaan. Ahadhani tabibani minal inkaltaro. Min inkaltaro. Min inkaltaro. La huma minal faronsa. Huwa min faronsa. Huma min faronsa. Nah, artinya? Apakah kedua dokter ini dari Kaltar, dari Inggris? Inggris, ya. Tidak, keduanya berasal dari Perancis. Nah. Fi koryati masjidani sogironi. Artinya? Di kampung. Di ya. Kampung saya. Di desaku terdapat dua masjid kecil. Ahsanta. Nah, poin ketiga. Iqra'il amthilatal atiyata thumma dha' fil faragi fima yali tamyizan likam watbit akhirahu. Bacalah contoh-contoh berikut, kemudian letakkanlah, maksudnya isilah pada yang kosong berikut ini. Fima yali artinya pada yang akan datang. Kita arti singkat berikut ini. Berikut ini tamyizan. Mengisi apa? Tamyiz. Isilah tamyiz. Itu apa tamyiz? Isim yang mansub tadi setelah kam. Nah, kam istifham di situ. Kam untuk kata tanya. Isim setelahnya mansub sebagai tamyiz. Tamyiz dalam bahasa ringkasnya pembeda. Gitu ya. Tamyiz likam. Tamyiz untuk kam. Watbit akhirahu. Dan berilah harokat akhirnya. Nah, berarti perintahnya di sini antum mengisi titik-titik setelah kam yang dia itu sebagai tamyiz. Kita baca contohnya. Kam ukhtan laka. Kam ukhtan laka. Kam qalaman indaka. Kam qalaman indaka. Kam sayyaratan fil jami'ati. Kam sayyaratan fil jami'ati. Nah, artinya di situ berapa saudara yang kau miliki, atau berapa saudaramu, berapa penah yang engkau miliki, berapa mobil di universitas, atau diartikan berapa banyak mobil di universitas. Nah, itu kam apa di situ? Kam istifhamiyah, kam untuk bertanya. Ya. Di sana ada juga kam khobariyah, artinya kam untuk memberitahukan banyak. Kalau kam khobariyah artinya apa? Kam untuk memberitahukan banyak. Nah, diartikannya bukan pertanyaan, tapi memberitahukan banyak. Ya, silakan. Apa kita baca dulu sampai nomor 3 ya? 6. Ini isinya berarti bebas, yang penting sesuai. Maksudnya sesuai dengan perintah di atas, yaitu apa? Menyebutkan tamyiz. Kam miftahan indaka? Kam miftahan indaka? Berapa kunci yang engkau miliki? Atau kam sayyaratan, atau kam qalaman? Naam. Kam kitaban, ya. Kam akhon laka? Kam akhon laka? Naam, juga sama, bisa diganti-ganti yang tadi. Kam fundukan fi hadzal syari'i? Kam fundukan fi hadzal syari'i? Naam, syahidnya antum mengisi titik-titik setelah kam harokatnya fathah. Itu syahidnya. Nah. Ya, sekarang nomor 4. Kalau kita sudah melewati nahu, ana bisa kita tambah penjelasan tentang apa itu tamyiz. Nah, dan nanti tahu kenapa harokatnya fathah. Karena nanti dalam jawaban dia akan menjadi tamyiz, sehingga harokatnya fathah. Yang namanya tamyiz itu mansub. Nah, barakalawfikum. Juga ada perincian, ada tamyiz yang mansub, ada tamyiz yang dia itu apa? Bisa majrur, tamyiz majrur. Nah. Ya, coba dilanjutkan. Kam baitan fi qaryatika? Berapa rumah di desamu? Nah, berapa rumah di desamu? Kalau jawabannya di desaku ada 15 rumah. Apa berarti? Fi qaryati khamsata asyara baitan. Nah, itulah tamyiz baitan di situ. Sebagaimana baitan tamyiz pada kam, jawabannya juga baitan akan jadi tamyiz. Coba perhatikan, kam baitan fi qaryatika. Berapa banyak rumah yang ada di desamu? Kita bikin 15 ya, misalkan. Fi qaryati khamsata asyara baitan. Nah, baitan mansub enggak? Khamsata asyara baitan. Baitan mansub kan? Di desaku terdapat 15 rumah. Nah, kan itu. Itu yang dimaksud dengan apa? Setelah kam ada tamyiz. Karena dalam jawaban dia akan jadi tamyiz lagi. Gitu. Nah, itu tamyiz mansub. Nanti ada sanad tamyiz majrur. Dia itu bukan tamyiz namun artinya tamyiz, kalau yang tamyiz majrur. Majrur. Kita contohkan misalkan ada 7 rumah. Misalnya, fi qaryati sab'atu buyutin. Fi qaryati sab'atu buyutin. Bukan baitan lagi tapi jadi buyutin, jadi jamak. Kemudian kasrah. Nah, kedudukan i'rabnya dia mudhaf ilaih. Di situ. Namun secara arti dia tamyiz karena tamyiz itu pembeda. Membedakan, memperjelas bilangan, memperjelas takaran dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, lanjutan nomor 5. Kam kursiyan fi faslikum? Ya, artinya berapa kursi di dalam kelas kalian? Nah, nomor 6. Kam maidan fi sanati? Berapa banyak hari raya di pada satu tahun? Ya. Terus kam ajalatan lil darwajati? Naam, artinya berapa banyak roda pada sepeda? Naam. Terus gantian. Kam nafidatan Figur fatika. Naam. Artinya Berapa banyak jendela yang berada di kamarmu? Naam. Ahsantum. Latihan keempat. Hawiril mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila musanna. Ubahlah mubtada' subjek ya. Bisa diartikan subjek. Kalau arti bahasa Arabnya mubtada' itu isim yang rofa yang jatuh di awal kalimat. Nah, atau pengertian lainnya isim yang diterangkan. Nah, lebih jelasnya nanti di nahu insyaallah tentang mubtada. Ubahlah mubtada atau subjek pada setiap kalimat-kalimat berikut menjadi musanna. Merubah mufrad menjadi musanna. Bentuk tunggal menjadi bentuk dua. Nah, lihat contohnya hadza kitabun. Ini adalah kitab. Atau diartikan ini adalah sebuah kitab. Nah, berubah menjadi hadani. Yang tadinya hada sebagai mubtada berubah menjadi hadani. Kitabun khobarnya berubah menjadi kitabani. Nah, karena mubtada dan khobar itu harus selaras. Nah, terutama yang dimaksud di sini khobar mufrad ya. Bukan khobar jumlah atau sibul jumlah. Nah, selaras ketika mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Ketika mubtadanya musanna, khobarnya juga musanna. Nah, gitu. Ketika mubtada'nya jamak, khabarnya juga jamak. Naam. Ya, kita baca 1 sampai 5, sisanya antum. Hadza qalamun. Ini pena. Hadani qalamani. Ini dua pena. Naam. Hada dan hadani tetap diartikan ini. Meskipun hada untuk mufrad, hadani untuk musanna, iya kan? Hada untuk bentuk tunggal, hadani untuk bentuk dua. Namun kita cukup artikan semuanya ini. Ya, mengerti? Enggak perlu diartikan ini atau dua ini adalah dua pena. Kurang baku kan dalam dalam kebiasaan kita mengucap seperti itu. Nah, sehingga diartikannya cukup ini. Hada hadani haulai, bisa diartikan semuanya ini. Namun kita mengerti kalau hada untuk mufrad, hadani untuk musanna, haulai untuk jamak. Nah, hadhihi mistaratun. Hadhihi mistaratun. Hatani mistaratani. Hatani mistaratani. Nah, ini penggaris, ini dua penggaris, gitu ya. Hada talibun. Hada talibun. Hadani talibani. Hadani talibani. Ini murid, ini dua murid. Hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Hatani talibatani. Hatani talibatani. Ini siswi, ini dua siswi. Kalau yang di atas, ini siswa, ini dua siswa. Nah, biar bisa terbedakan siswa dan siswi kita artikan. Nomor lima, hadar rojulu mudarrisun. Hadar rojulu mudarrisun. Laki-laki ini adalah guru. Laki-laki ini adalah guru. Hadani rojulani mudarrisani. Hadani rojulani mudarrisani. Dua laki-laki ini adalah guru. Dua laki-laki ini adalah guru. Enam. Berarti dua-duanya guru ya. Kalau ngartikannya secara lafad, dua laki-laki ini adalah dua guru. Gitu kan? Tapi kita artikan singkat. Dua laki-laki ini adalah guru. Gitu kan? Enam. Hadani rojulani mudarrisani. Gitu ya. Lanjutkan. Bernam. Ya, lanjutkan. Hadzal taliba talibun talibu minal hindi. Iya, menjadi hadzani talibat talibani minal hindi. Naam, hadzani talibani minal hindi. Minal hindi. Naam, dua murid ini dari India. Dua murid ini dari India. Naam, ahsanta. Ya, ganti. Hadhihi sa'atu minal yabani. Artinya jam ini dari Jepang. Berubah menjadi Hatani sa'atani minal yabani. Artinya jam-jam ini dari Jepang. Dua jam ini. Dua jam ini dari Jepang. Nah, gitu. Terus ganti. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Artinya jam tangan ini milik mudir. Ya, berubah menjadi hatani sayyaratani lil mudiri. Dua jam tangan ini milik mudir. Mana sih? Mobil atau mobil? Mobil ke jam tangan. Ulang. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Iya, artinya mobil ini milik kepala sekolah. Naam, berubah menjadi hatani sayyaratani lil mudiri. Iya. Dua mobil ini milik kepala sekolah. Naam. Berikutnya. Liman hadzal miftahu? Iya, artinya milik siapa kunci ini? Iya, berubah menjadi apa? Liman hadzanil miftahani? Artinya milik siapa dua kunci ini? 6. Nomor 10. Liman hadhil mil'aqatu? 6. Artinya jadi liman hatanil mil'aqatani. Naam. Betul. Artinya milik siapa kedua sendok ini? Naam, ahsanta. Poin kelima, iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adabti awakhiraha. Ma'adabti awakhiriha. Naam. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adabti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut dan tulislah harokat akhirnya. Dan tulislah bersama dengan menulis harokat akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Antum cukup baca saja, sudah ada dalam tulisan ya. Karena sudah tertulis di buku antum, antum tinggal baca dengan harokat yang benar. Cepat dibaca. Dua kata. kilabani kalbani. Oh iya kak, kalbun ya. Kalbani. Kalbani artinya anjing, dua anjing. Iya, terus maktabani artinya dua meja. Iya. Terus ganti komisoni artinya dua gamis. Iya, terus akhwani dua saudari. Dua saudara. Dua saudara. Nah, terus ganti mindilani. Iya. Dua sapu tangan. Iya, terus mistorotani. Dua penggaris. Nah, iya, ganti akhotani. Dua saudari. Ukhtani. Ukhtani. Ukhtani, dua saudari. Iya, terus imro'atani. Dua imron. Dua wanita. Dua wanita. Imro'atun, dua wanita. Nah, dua wanita. Barakallahu fikum. Sekarang poin ke-6, hanil kalimatil atiyata. Buatlah musana kata-kata berikut. Kata-kata berikut mufrad. Antum disuruh membuat menjadi musana, menjadi bentuk dua. Nah, sekarang anak baca yang bagian atas, nanti antum yang bawahnya. Kita baca bareng. Sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratani. Sayyaratani. Tabibatun. Tabibatun. Tabibatani. Tabibatani. Waladun. Waladun. Waladani. Waladani. Nah, gampang ya, tinggal menambah alif dan nun. Atau menambah ya dan nun. Ya dan nun kalau mansub atau majrur menjadi sayyaratani. Menjadi saya rotaini, tobibatani menjadi tobibataini, waladani menjadi waladaini. Nah itu, antum cukup yang marfuknya aja, yang pakai alifnya aja. Ya baca. Lugotani. Baca dulu. Lugotun, lugotani gitu. Lugotun, lugotani. Ya terus. Sodikun. Sodikun. Sodikun, sodikoni. Ya. Tajirun, tajironi. Ya. Ahsanta. Ganti. Milakotun, sendok. Milakotani, dua sendok. Ya. Mudarisun, pak guru. Mudarisani. Dua guru. Iya. Babun. Pintu. Babani. Dua pintu. Iya. Ya terus ganti. Ismun. Ismani. Nam. Dua nama. Hada. Hadani. Ini. Hadihi, hatani, ini. Enam, asantur. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Kosa kata yang baru. Kam. Kam. Apa artinya? Berapa banyak. Berapa banyak. Berapa banyak. Enam. Al-aidu. Al-aidu. Artinya? Hari raya. Enam. Al-ajalatu. Al-ajalatu. Apa artinya? Roda. Roda. Nah. Roda. Jamaknya ajalatun. Ajalatun. Al-hayyu. Al-hayyu. Artinya? Kampung. Kampung. Desa. Komplek. Komplek. Artinya komplek. Seringnya komplek. Kalau desa, korea. Korea. Kalau desa, korea. Kalau hayyu itu komplek. Ahya. Iya. Jamaknya ahya'u. Ahya'un. Ahya'un, nah, ahya'un. Ar-riyalu. Ar-riyalu. Artinya apa? Rial. Rial. Mata uang di Saudi. Jamaknya rialatun. Rialatun. Ar-ra'atu. Ar-ra'atu. Apa artinya? Rokaat. Rokaat. Nah. Rokaatun. Rokaatun. Nah, jamaknya ya. Al-mistaratu. Al-mistaratu. Apa artinya? Penggaris. Jamaknya? Masatiru. Jamak masiku mutahal jumuk mamluk minasarfi. Masatiru. Nah, barakallahu fikum. Tersisa 4 pelajaran ini ya. Pelajaran 19, 20, 21, 22, 23. Berapa berarti? 5. 5 atau 4? 5. Pelajaran terakhir 23 berarti 4 pelajaran. 4 pelajaran. Iya. 19, 20, 21, 22. 5. 5 ya. 19, 20, 19 belum masuk ya. 19, 20, 21, 22, 23. Sisa 5 pelajaran. Siap-siap antum murojaah. Akhir bab rencananya ada ujian. Ya. Ujiannya dikirim dalam bentuk PDF nanti. Nanti minta tolong ke Ustaz Abu Hud atau lainnya agar ngetik soal-soalnya. Kirim dalam bentuk PDF, nanti di print, diisi. Kirim WA antum. Di foto dikirimkan. Nah. Jangan di grup. Di WA. Nanti dilihat. Iya. Untuk melihat lulus apa enggak antum ini. Dursul kau satunya. Iya. Nah itu. Karena itu silakan belajar. Yang mau ikut ujian silakan menjabri. Kalau sudah ada di grup akan dikirimkan di grup. Kalau belum masuk grup nanti bisa dimasukkan di grup. Ya enggak mesti masuk grup sih. Bisa jabri nanti dikasih soalnya. Terus dikumpulkan. Bisa pakai nomor HP pondok nanti insyaallah. Pondok Al Faruq. Pondok Al Faruq Kalibagor ya. Purwokerto. Nah, ada pertanyaan enggak? Nanti kalau ujian waktunya terbatas. Misalkan ini dikirim, besok harus kumpulkan. Iya. Terbatas. Bisa dalam waktu sehari atau dua hari, segera diisi dikumpulkan. Nah. Insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Nah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.